lupa saat toloki di jalo doi dohot dengga nungahu parsita ikon hodo hasia nagabe rokap ni tondiki. Nang lambok ni hatami sadalan ma duri ni rohami ilo na mambahen marbunga rohaki unang beniat kita masia. Nang lambok ni hatami sadalan mah